Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita telah sampai mengkaji ayat 46 dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah, walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum waqilak'udu ma'al qa'idin. Jika mereka mau berangkat ke medan perang, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 46 masih terkait erat dengan ayat 47 yang mengkisahkan tentang bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat itu memohon izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ingin berperang, tepatnya pada perang Tabuk menghadapi kaum Romawi. Allah akhirnya membuat hati kaum kafir, kaum musyrik, kaum munafik yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat ini ragu, bimbang, dan akhirnya mereka berada dalam kebimbangan. Maka pada ayat 46 ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalaulah memang mereka benar-benar ingin keluar berperang di perang Tabuk tersebut, tentu mereka mengadakan persiapan yang matang. Tetapi memang sudah tidak memiliki niat, dan Allah pun tidak menginginkan pertolongan dari mereka. Allah lebih dari itu tidak menyukai keberangkatan itu, maka Allah melemahkan keinginan. Jadi kalau sudah tidak ada keinginan, Allah melemahkan keinginan. Dan akhirnya Allah berkata kepada mereka, kalau demikian adanya, tinggallah kamu di Madinah bersama orang-orang yang lemah, baik itu bayi atau balita, atau bersama dengan wanita, atau bersama dengan orang yang sudah lanjut usia. Jadi di sini merupakan cibiran, karena laki-laki pemberani itu tentu saja tidak dikumpulkan bersama dengan anak kecil atau dengan orang tua ataupun dengan perempuan. Tetapi lelaki yang jantan dan pemberani itu adalah lelaki yang berani untuk turun berjuang di medan laga bersama dengan laki-laki lainnya. Ustaz Perdana mungkin dapat menambahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Sekali lagi di dalam keterangan ayat 46 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tambahan tentang bagaimana sikap orang-orang musyrik, orang-orang munafik ketika diperintahkan perang kepada mereka. Ternyata mereka enggan melakukannya. Di dalam ayat 46 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, dengan sangat menarik Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu indikasi keengganan mereka untuk pergi berperang. Ketika Allah mengatakan walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Seandainya mereka memang ingin pergi berperang, memang bersemangat ingin berperang, tentunya mereka akan menyiapkan perbekalan, akan menyiapkan segala persiapan. Jadi salah satu bukti keraguan daripada orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak adanya persiapan. Ketika kemauan itu kurang, maka tentu saja persiapan yang dilakukan juga kurang. Nah, ini yang menarik karena tidak hanya sekedar berbicara tentang masalah peperangan. Perang tentunya membutuhkan satu persiapan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dan persiapan itu tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba. Khusus untuk perang, harus dipersiapkan uang, harus dipersiapkan fisik dan mental yang kuat, harus difikirkan apa yang strategi dan taktik apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Nah, di dalam kehidupan ini juga harus seperti itu. Ketika seorang muslim betul-betul ingin menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, ya, maka ini bisa dapat dilihat dari bukti-buktinya, indikasinya. Apakah ketika dia betul-betul mengatakan dirinya seorang muslim dan menganggap dirinya adalah seorang muslim sejati, dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwasanya memang dia betul-betul seorang muslim yang sejati. Yang menarik adalah bahwa di dalam keterangan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berbicara tentang masalah akhirat. Ketika Allah berbicara tentang masalah akhirat, maka Allah lebih dahulu memberikan gambaran apa yang harus dipersiapkan oleh seorang mukmin dalam rangka persiapannya untuk menuju hari akhirat. Nah, satu pertanyaan besar kepada kita semua adalah, masih berkaitan dengan keterangan ayat ini, kalau di dalam perang dibutuhkan suatu persiapan, maka apa yang kita persiapkan sebagai seorang mukmin yang kelak akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita saat sekarang ini? Kalau kita memang betul-betul ingin berhadapan dengan Allah dengan cara yang baik, tentunya persiapan yang kita lakukan adalah ya saat sekarang ini kita jalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita lakukan apa yang terbaik bagi kehidupan kita, tidak malas berusaha untuk membantu orang lain, menuntut ilmu dengan setinggi-tingginya dan dengan sebaik-baiknya. Kemudian melakukan berinteraksi dengan orang lain dengan baik, karena itu adalah merupakan anjuran dari agama. Ini semua adalah merupakan indikasi atau persiapan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka pada saat dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan datang kepada Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang murni, dengan segala senyum dan juga kebanggaan, karena dia akan membawa segala apa yang telah dipersiapkannya di dalam kehidupan dunia. Pada intinya adalah di dalam kehidupan ini kita harus banyak menyiapkan perbekalan, banyak-banyak salat, banyak-banyak membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang, karena ini adalah perbekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Siapkan bekal, dan bekal itu kita siapkan sesuai dengan misi kita. Iya. Misalnya kita ingin ke pantai, maka yang kita perlukan mungkin baju renang, kan ya. Begitu. Ke gunung, mungkin kita menggunakan jaket tebal, ya, karena suasana dingin. Nah, begitulah persiapan yang dibutuhkan itu mulanya harus memiliki niat. Jadi di sini mereka tidak memiliki niat baik ingin membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memiliki niat untuk bagaimana negara ini merdeka, terutama dari penjajahan, atau bagaimana kawasan Madinah lebih makmur dan sejahtera. Begitulah hidup ini, ada orang yang tidak memiliki niat baik, ingin merusak. Tentu saja ini adalah suatu yang salah. Kalau ada orang yang niatnya begini, Allah pun akan mewujudkan niat tersebut. Orang yang kufur, Allah mudahkan jalan kekufuran. Orang yang beriman, orang mudahkan jalan keimanan dan hidayah itu. Untuk itu timbul pertanyaan kepada kita, wahai para pendengar yang dimuliakan Allah, hidup ini ingin mencapai niat yang baik atau ingin mencapai niat yang buruk? Tentu saja sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitab sucinya, semua berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, kalaupun gak dapat surga di akhirat minimal wa qina azabannar, tidak masuk neraka saja sudah merupakan suatu kesyukuran. Jadi kalau kita jadikan doa yang paling banyak disebutkan Nabi Muhammad SAW ini sebagai visi atau misi dalam kehidupan setiap muslim, maka misi muslim itu minimal tidak masuk neraka. Iya. Kalau bisa masuk surga, karena tidak ada tempat selain neraka kecuali surga. Kalau tidak masuk neraka, otomatis masuk ke dalam surga. Atau lebih tinggi lagi, sebagaimana kita sebutkan tadi kemarin, mencapai ridho ilahi. Tidak menjadi orientasinya hanya berbentuk pada kenikmatan semata, tapi bagaimana mendekat kepada sang pemberi nikmat. Begitu juga tidak saja orientasinya akhirat, di dunia pun dia menjadi orang yang baik. Harapan maksimal setiap muslim menjadi orang yang kaya raya, supaya dapat bersedekah, zakat dan infak, dapat menunaikan ibadah haji, dapat melaksanakan umroh, dapat membantu orang ketika dalam keadaan kesulitan. Kalaupun dia tidak dapat kaya, minimal dia mempunyai bermanfaat bagi orang lain. Dia dapat bernilai di mata orang lain. Karena bernilainya seseorang itu tidak saja dalam bentuk harta membantu, tetapi juga ada akal pikiran, dia dapat memberi sumbangan, atau juga dapat memberi saran, advice, atau minimal kata Nabi Muhammad, senyumlah. Itu juga merupakan nilai baik bagi orang lain. Kita di jalan tidak menemukan lagi orang-orang yang sedikit marah, klakson sana sini, padahal tidak bermanfaat. cobalah kita tersenyum menghadapi dunia ini, karena kita dengan senyum itu mungkin dapat meruntuhkan keangkuhan orang lain, dan itu juga bagian dari visi misi setiap muslim, baik di dunia dan baik di akhirat. Baik, Ustaz Jenal, ada satu pernyataan yang menarik tadi yang Ustaz katakan, bahwa niat itu akan membuahkan satu energi yang besar yang bisa dilihat dari perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam kesehariannya. Iya. Menariknya adalah bahwa kita selalu sudah sering mendengar atau sudah melihat, sering melihat kenyataan bahwa ada orang yang punya kemauan yang keras untuk menjadi orang kaya, niat dan ambisi yang besar untuk menjadi orang kaya. Akhirnya nampak dari perbuatannya menjadi orang kedekut, menjadi orang yang sangat pelit. Dia tahan makan dengan tempe sama teri saja setiap hari. Iya. Karena apa? Dia mampu melakukannya karena punya keinginan dan niat yang besar, ambisi yang besar untuk menjadi orang yang kaya. Iya. Nah, pertanyaan saya, Ustaz Jenal, untuk hal-hal yang bersifat negatif seperti ini, katakanlah seperti contoh yang lainnya, ada orang yang karena ambisi yang besar untuk mendapatkan pujaan hatinya, dia rela membunuh pacar orang tersebut. Dia buat satu program-program, ya, rencana-rencana, akhirnya berhasillah dia membunuh orang tersebut. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata dalam niat dan kemauan yang kuat, walaupun halnya bersifat negatif, ini akan mampu menjadi pendorong yang besar bagi tingkah laku seseorang untuk mewujudkan keinginannya. Kalau dari segi tadi, orang ingin kaya, dia rela untuk makan bersusah-susah, jalan kaki, tidak mau naik kendaraan, ya. Nah, sekarang bagaimana ini bisa dilakukan untuk ambisi atau niat yang sifatnya positif, Ustaz Jenal? Bagaimana dengan kemauan kita dalam berbuat kebaikan, ini akan mampu menjadi pendorong yang besar bagi kita untuk melakukan tindakan kebaikan. Kalau kita berkaca kepada para sahabat dahulu, kita bisa melihat bahwa dengan harta, keinginan mereka untuk masuk surga, akhirnya harta mereka serahkan untuk perjuangan untuk kepentingan agama Islam, ya kan? Karena hanya ingin mempertahankan akidahnya, rela mereka, Bilal bin Rabah ditimpa dengan batu, ada satu keluarga, ya, keluarga Yasir yang dibunuh, tapi tidak ada yang berubah dari keyakinannya, berangkat dari niat dan keyakinan. Bagaimana membuat niat dan keyakinan positif ini mampu membuahkan tenaga yang besar di dalam kehidupan ini? Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi. Yang buruk pun dimudahkan Allah, tentu saja apalagi yang baik. Karena Allah la yardo bi ibadihil kufur. Allah tidak rela kekufuran itu pada setiap hambanya. Tetapi kalau hambanya memilih kekufuran, Allah mudahkan jalannya walaupun dia tidak rela. Apalagi Allah yardo agama Islam ini sebagai agama dia. Tentu saja orang yang berjalan di jalan agama Islam tentu lebih dimudahkannya. Nah, ini merupakan satu sugesti bagi kita bahwa ketika seseorang ingin bagaimana yang baik itu dimudahkan Allah, maka kita menemukan Al-Quran yang kita kaji setiap sore atau subuh hari ini, itu kita menemukan ayatnya hampir rata-rata adalah sugesti, spirit, motivasi, bagaimana manusia ini dapat survive dalam hidup ini, bukan saja sekedar hukum halal haram, walaupun itu adalah bagian dari agama. Tetapi beberapa hari dan beberapa lama kita mengkaji, kita menemukan bagaimana spirit dan motivasi, bagaimana dengan kekuatan keimanan yang dimiliki setiap muslim itu dapat melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, inilah sebenarnya yang kita kaji pada setiap hari di RR yang kita cintai ini, sebenarnya adalah memotivasi, menjadi sumber inspirasi untuk berani mencoba dan berani berbuat lebih banyak lagi. Baik. Di akhir penghujung ayat yang menjadi pembahasan kita, Allah mengatakan waqila qa'udu ma'al qa'idin, yang artinya adalah hendaklah kamu duduk bersama dengan orang-orang yang duduk, atau tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Ada hal yang menarik di sini adalah bahwa ketika Allah memberikan satu perintah di sini, bukanlah perintah untuk menunjukkan suatu kewajiban, tapi perintah yang mengandung makna penghinaan. Artinya apa? Ketika seseorang sudah diperintahkan dalam kebaikan tapi ternyata lebih memilih kepada kejahatan, maka apa, walaupun dia berhasil untuk tidak pergi berperang sebagaimana keterangan ayat ini, walaupun misalnya dia ketika diperintahkan untuk belajar dia tetap malas dan lebih memilih untuk main-main dan dibiarkan, pada dasarnya sebenarnya perlakuan dan sikap dan tingkah lakunya itu bukan akan membuat hidupnya menjadi lebih baik, akan tetapi sebenarnya satu proses awal menuju kepada kehinaan. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, setiap orang menginginkan kebahagiaan bagi dirinya. Namun ada yang memilih jalan pintas, jalan singkat temporal, masa yang singkat dan sementara. Ada yang juga berpikir jauh ke depan, masa depan yang gemilang. Ada orang bermalas-malasan hari ini karena dia ingin menikmati kehidupannya hari ini. Dia bahagia di hari ini, walaupun esok dan setahun kemudian dia menjadi orang-orang yang sangat menderita. Dan sebaliknya, ada juga orang yang menderita, membanting tulang di hari ini demi masa depan yang gemilang. Semua orang kembali kepada niat baiknya kepada dirinya. Namun Al-Quran telah menjelaskan bahwa kebaikan yang hakiki ketika Anda tetap konsisten untuk berbuat baik demi menggapai dunia yang baik ini, dan konsisten untuk tetap berbuat baik demi akhirat yang lebih baik nanti. Dan tentu saja tujuan dari berbuat baik di dunia dan di akhirat mencapai ridho ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.